Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan saya lagi, Dr. Haji Tengku Asmadi, dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang sukar membuat keputusan yang bijak apabila berdepan dengan masalah ataupun ketika perlu membuat sesuatu pilihan. Itulah topik perbincangan kita pada kali ini. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tanpa kita sedari, kita perlu membuat pelbagai keputusan setiap hari. Misalnya, pagi ni nak pakai baju apa? Nak bersarapan apa? Cuti ni nak ke mana? Dapat satu-satu tawaran, nak terima ataupun tolak? Dan macam-macam lagi. Jadi ada keputusan yang kita perlu buat merupakan keputusan biasa-biasa yang tidak membawa kesan dalam hidup kita. Tetapi ada keputusan yang merupakan keputusan penting terhadap kehidupan yang perlu diperhalusi, yang perlu difikirkan sehabis-habisnya, semasak-masaknya. Misalnya, mahu terima atau tidak lamaran dia. Jadi bila kita lihat, dalam kita mencari pasangan, kita mahukan satu pasangan yang boleh hidup bersama kita sampai ke akhir hayat, sampai ke anak cucu, sampai ke liang lahat. Maknanya tadi kita nak sehidup semati dengan orang yang kita pilih sebagai pasangan. Maka ia bukan satu keputusan yang mudah dan keputusan yang boleh dibuat secara sembrono. Tidak. Jadi oleh sebab itu, bila kita buat satu-satu keputusan seperti itu, maknanya keputusan itu adalah keputusan sepanjang hayat. Adakah kita nak buat sebarangan atau kita perlu lakukan yang terbaik? Pastinya kita mahu lakukan yang terbaik. Dan keputusan yang bijaksana biasanya mampu dibuat berdasarkan kepada apa? Dia berdasarkan kepada pengalaman dan kematangan hidup. Sebab itulah orang selalu kata apa? Dia bagus dalam membuat keputusan sebab dia dah lama kerja. Dia dah awal lagi makan garam. Tengoklah, dia seorang yang dewasa, matang. Jadi pengalaman hidup ni sebenarnya memang menjadi sumber kepada membuat keputusan yang bijak. Jadi pengalaman ni pula datangnya daripada apa? Pengalaman itu datangnya daripada ilmu pengetahuan, itu satu. Pergaulan, itu dua. Peristiwa-peristiwa lampau, tak kira lah peristiwa tu peristiwa baik ke buruk ke, okay, itu tiga. Dan juga pendidikan yang membina kemampuan berfikir tahap tinggi. Jadi oleh sebab itu, kalau kita lihat, pengalaman itu penting. Dan pengalaman pula hanya datang kepada orang yang berani mencuba, berani bertindak, berani berdepan dengan pelbagai masalah. Sebab bagi mereka, setiap masalah, setiap kegagalan, setiap kesilapan itu memberikan apa? Memberikan pengalaman. Tetapi kegagalan bukan syarat untuk berjaya. Jangan kita ingat bahawa untuk berjaya mesti gagal. Untuk berjaya wajib gagal. Minggu lepas saya bersama-sama dengan rombongan MPM ataupun dipanggil Majlis Permuafakatan Melayu, kami telah berpeluang melakukan kunjung hormat ke Malakat Mall di Putrajaya. Dan sebagai seorang Islam, kita patut bangga dengan mall yang diusahakan oleh orang Islam, oleh koperasi pengguna Islam untuk produk-produk Islam masuk dan seterusnya memberikan pengguna-pengguna Islam peluang untuk memiliki produk tanpa was-was. Jadi dalam taklimat sepanjang kunjungan itu, CEO Malakat Mall, Coach Fazil, dia mengatakan sesuatu yang betul-betul menarik perhatian saya. Dia kata apa? Dia tidak pernah gagal dalam hidup. Menarik bukan? Seorang yang mempunyai empayar perniagaan Brandy Bunch dan kemudian membangunkan pula Malakat Mall dan sebagainya, dia kata dia tak pernah gagal dalam hidup. Jadi maknanya apa? Maknanya kegagalan bukan syarat untuk berjaya. Dengan perancangan, pilihan dan keputusan yang betul, kita boleh elakkan daripada gagal. Jadi seseorang yang takut berdepan dengan cabaran, lari bila berdepan dengan masalah dan sentiasa cuba cari jalan singkat bagi menyelesaikan sesuatu perkara, maka mereka tidak akan dapat pengalaman hidup yang bernilai. yang mana pengalaman yang membolehkan dia membuat keputusan yang bijak di masa akan datang. Sebaliknya, seseorang yang sanggup mencuba sesuatu yang baru, berani ambil risiko, ya, berani menerima perubahan, berani melihat sesuatu yang datang itu semua dari sudut pandang yang positif dan mengambil pengalaman dan pengajaran yang berharga. Dan inilah yang menjadikan individu itu seorang yang mampu membuat keputusan yang bijak di masa-masa yang akan datang. Sebab pengalaman jatuh bangun, ia membina karakter seseorang. Okey, jadi dalam kita bercakap tentang itu juga, kita kena faham bukan bermakna kita perlu mengambil risiko tanpa pertimbangan. Sebab membuat keputusan untuk mengambil risiko itu juga satu keputusan. Okay, keputusan nak ambil risiko itu juga satu keputusan. Malah tidak semestinya perubahan itu sesuatu yang baik untuk kita. Kerana perubahan sebenarnya dia membuka ruang kepada pelbagai persoalan baru yang tidak terjawab. Okay, dan kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi oleh sebab itu, untuk membuat satu keputusan yang bijak, maka ada beberapa tip yang boleh saya kongsikan. Apa dia? Yang pertama, kita kena faham, betul-betul faham apa yang kita mahukan. Ada ketikanya keputusan sukar dibuat kerana kita sendiri tak tahu. Ya, kita tak tahu apa yang kita nak dalam hidup ni, apa yang kita cari dalam hidup kita ni. Kita nak jadi orang yang macam mana, kan? Apa yang kita suka sebenarnya? Jadi oleh sebab itu kita sendiri tak faham. Maka bila kita tak faham, maka sukar untuk kita membuat keputusan. Orang yang mahu kaya akan buat keputusan untuk berniaga setelah beberapa tahun bekerja makan gaji. Sebaliknya, seorang yang mahu menjadi ketua eksekutif atau menerajui sebuah syarikat korporat terkemuka misalnya, akan membuat keputusan untuk menyambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi dan seterusnya bekerja dengan penuh dedikasi, kesungguhan, sentiasa berusaha menonjolkan keupayaan dirinya, bakat kepimpinannya. Dan apabila kita sudah jelas dengan apa yang kita nak, maka mudah untuk kita merancang. Jadi mudah untuk kita buat keputusan penting dalam hidup kita. Jadi sebab tu kita kena tahu betul, kena ada matlamat yang jelas tentang hidup kita. Kalau kita tak jelas matlamat kita, maka sukar untuk kita cari jalan dan cari pertolongan. Yang kedua, kita kena bergaul dengan orang lama, dengan orang berpengalaman. Terutama yang orang muda ni, okay, jangan kita ketepikan orang lama. Sebab apa? Mereka telah melalui pelbagai liku-liku kehidupan dan mereka sebenarnya banyak pengalaman. Tetapi kalau kita ni tak tanya, kita tak korek rahsia mereka, maka mereka tak akan ceritakan. Bukan mereka kedekut, tetapi mereka tidak terfikir untuk menceritakannya. Sebab terlalu banyak pengalaman-pengalaman dalam lapisan-lapisan hidupnya. Jadi oleh sebab itu, kita perlu bergaul dan perlu banyak bertanya. Okay? Dan bila kita bertanya, tanya tentang rahsia kejayaan dia dan juga tanya jika dia ada kegagalan dan bagaimana dia melalui liku-liku cabaran-cabaran hidupnya itu tadi. Cari, tanya apa rahsianya, apa petuanya, ya, apa pegangannya, apa prinsipnya. Jadi dengan cara kita bertanya itu tadi, kita sebenarnya mendapat info, mendapat ilmu yang mampu menjadikan kita berfikir dengan lebih bijak. Yang ketiga, kita kena fahami betul-betul tentang apa isu, apa masalah, ya, sebelum kita cari penyelesaian atau buat satu keputusan. Kerap kali, ya, kita tidak dapat membuat keputusan disebabkan kita tak faham apa sebenarnya isu atau masalah yang sedang dihadapi. Jadi kesannya apa? Kita sendiri keliru dan kita tak pasti apa punca sebenar sesuatu masalah itu dan kita sukar buat satu keputusan. Kita terpengaruh dengan cakap-cakap orang, retorik, kempen, iklan dan seumpamanya hingga ke semua input-input itu mempengaruhi keputusan yang nak kita lakukan. Ada ketikanya kita jadi begitu beremosi hingga kan emosi-emosi negatif seperti marah, dendam, cemburu, iri hati, dengki dan macam-macam lagi tu, dia mempengaruhi keputusan yang nak dilakukan. Jadi akhirnya setelah keputusan dibuat, barulah datang penyesalan. Okay? Dan ketika itu biasanya penyesalan dah tak ada gunanya lagi. Sebab ketika itu nasi sudah menjadi bubur. Okay? Sebab tu penting sangat-sangat kalau kita nak faham masalah, bila kita berdepan dengan masalah, cuba senaraikan, cuba tulis setiap apa isu atau masalah itu atas selai kertas. Dan yang terakhir, sebagai seorang Islam, sebagai orang yang ada agama, sebagai orang yang ada Allah, maka kita buatlah solat istikharah. tanya Allah. Ya, tanya Allah betul-betul setelah kita faham isu dan sebagainya. Dan insyaAllah Allah akan berikan jawapan melalui solat istikharah kita. Kadang-kadang Allah bagi dalam mimpi. Kadang-kadang Allah bagi dalam gerak hati yang cukup kuat. Maka buatlah solat istikharah. InsyaAllah. Jadi sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.